pun kalau terang akan ya menyangkut nopo akidah. Ayat niki ayat sing paling populer ya, paling populer dan jadi polemik antarane aliran ahli sunnah kalian nopo Mu'tazilah. Eh kalau kalian imali ya, ayat niki ini sing jadi dasar polemik antarane Mu'tazilah kalian sinten ahli sunnah. Apa betul Allah itu nanti di akhirat bisa dilihat? Bisa usai wong mukmin masuk surga itu apa betul bisa melihat Allah? Itu kalau Mu'tazilah itu berpendapat tidak bisa. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, tidak ada kembarannya. Kalau zat-zat yang di dunia ini ada kembarannya, Allah tidak ada. Termasuk konsekuensi Allah tidak sama dengan sesuatu yang umum adalah tidak bisa dilihat. Ya dalilnya apa? La tudrikul absor wa huwa yudrikul absor. Ahli sunnah berpendapat karena Allah itu sesuatu yang wujud, bahkan wajibul wujud. Padahal secara kaidah sesuatu yang wujud tentu berpotensi bisa nawa dilihat. Wa kullu mawjudin ahaqqu an yura. Setiap yang wujud tentu bisa dilihat. Selain itu wonten dalil-dalil kados wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbika nadhira semacam-macam kados innakum satarona rabbakum kama taronal qamar lailatal nawa dan sebagainya. Oh, itu polemik itu panjang. Panjang terus diperparah kalian cerita-cerita dunia sufi. Wonten dialek-dialek para wali si muka syafah kalian Allah wonten macam-macam. Nah, itu sampai sekarang jadi tragedi akidah. Dicoro Wahabi dan Wahabi itu merujuk Ibnu Taimiyah. Semua khayalan-khayalan wali entah itu di kitab model hikam, model ihya, model apa saja itu dianggap khurafat. Mati-matian. Jadi kitab-kitab itu kalau di Arab Saudi itu diinjak-injak. Kalau di sini kitab itu dianggap kasta tertinggi, man. Karena justru dengan klaim-klaim bisa dialek dengan sinten pengirannya. Itu berkembang mulai dulu sampai sekarang dan asal usulnya nggak ya nih kila tu trigul absor bawa trigul absor. Makanya kalau di kitab-kitab ahli sunnah itu mati-matian oleh berpendapat bahwa nikmat tertinggi orang mukmin adalah melihat Allah nanti di akhirat di surga. Makanya kalau kitab-kitab kayak Mu'in kayak apa kalau berdoa ya nanti bisa melihat Tuhan bukrotau wasiyah. Gitu dengan dalil-dalil wujud yauma idzin nadhira ila rabbika nadhira macam-macam. Kula pribadi ya, dan saya bertanggung jawab di depan Allah pendapat ini saya pribadi. Polemik-polemik itu sebatas polemik yang bisa dikonsumsi publik, yang bisa didialekkan dengan publik kayak seorang ulama dengan umat atau seorang kiai dengan santri atau intelektual dengan pembaca dan sebagainya. Itu murni diskusi yang bisa dikonsumsi publik. Tapi per orang sendiri ketika ngalami sahur, ngalami isak, ngalami masa-masa eksak ya, setengah-setengah jahadab atau apa. Itu teori-teori tentang nazar ilawah itu tidak janggal sama sekali. Tidak sesuatu yang perlu diperdebatkan. Tidak asing sama sekali. Jadi itu murni debat yang bisa dikonsumsi publik. Debat sing cara bahasane ulama itu ilmu amah, satu ilmu yang bisa dipublikkan. Tapi ketika itu ilmu khoso, ilmu yang termasuk sirul asror itu ya tidak ada yang janggal bahwa Allah bisa dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu tidak janggal sama sekali. Contoh paling mudah itu ngeten nggih. Nggih, ini sampean jangan salah paham nggih. Contoh paling mudah itu begini. Saya lahir tahun 70. Menurut penanggalan orang tua saya lahir tahun 70. Nanti entah mati kapan, tapi ya mati. Ketika saya wujud, ini kalau orang-orang yang muka safa kayak yang ngarang hikam, yang ngarang isya, itu yang karuan aja kan nikmatul ijad wal imsad. Jadi dengan wujud, maka kita bersaksi. Bersaksi apa ya? Bersaksi akan adanya Tuhan. Karena kita dari tidak ada menjadi ada. Tentu ada zat yang luar biasa mengadakan kita. Jadi dengan wujud, ya, dengan kita punya mata, dengan kita punya mata, maka kita bisa menyaksikan. Dengan punya telinga bisa mendengar. Dengan punya hati kita bisa merasa. Ya hanya itu saja, nikmatul ijad wal imdad. Nah, kemudian karena kita melihat wong ayung, roh duwe, roh pangkat, roh menuso, terus ini menjadi hijab, menjadi ru'yatul khalqi lil khalqi, yeah. Menjadi makhluk melihat makhluk. Tapi andaikan dikembalikan total, zaman manusia belum ada, Adam gitu. Lalu Adam melihat siapa? Ya, mulanya dalam teori ilmu tasawuf sing kelas tinggi diterangno, manusa iku kudu nganggo taun tarikhiyah. Ini ku sing disebut Quran hal atal insani hinum nadhari lam yakun sayam. Manusia pertama itu yang disaksikan siapa? Kalau kita kan generasi sekian juta, sehingga yang kita saksikan adalah bapak kita, mbah kita, nenek moyang kita. Lah anak Adam sing disaksikan sapa? Tentu Tuhan. Mengenai kulo bolak balik matur ayat tauhid tertinggi cara kulo pribadi ini kung gini kulo ayat itu hal atau alal insani finum binadhari lam yakun sayam makuro. Manusia itu harus ingat betul bahwa mereka ini pernah tidak ada. Nah, pernah tidak ada itu orang pertama tentu kesaksiannya hanya dengan Tuhan. Dengan siapa? Kita pun generasi yang sekarang saya pun itu kalau hijab itu sudah hilang pertama yang kita lihat juga Tuhan. Karena kita sadar orang-orang yang di sekeliling kita, apa-apa kita ini tidak ada gunanya semua. Ngerti musofa yang orang gunanya ruhin, raiso gawe langit bumi, raiso. Hanya dengan dialek-dialek itu saja itu kita akan menyaksikan hanya Allah yang ada. Ya, hanya Allah yang ada. Makanya terus terlahir isek-isek yang kelas tinggi kayak, ya itu tadi cerita-cerita Husain al-Hallaj. Mafi jaybi illallah, yang disaku saya hanya Allah. Nah, itu Abu Yazid al-Bustami itu kalau pas jazab wiridannya subhani maksudnya saya itu terus jadi cerita cara ulama syariat ngoniku kufur macam-macam terus fatwa kon menggalda sih untuk ini dewi ndak sih rap bener ngomong-ngomong menggalo wah terus ning Jawa yang terkenal di Siti Jenar yang beda-beda kan balik kali Joko jadi miswar barang ngoniku nombor terus versi ini terus di film no, terus ada gerakan isor bumi barang kan karu-karuan nah repotnya santri cerita itu lewat film nah itu kan malah karu-karuan kan wis bento orangnya lewat nama film padahal sing filmnya udah di misbar bareng naga bonar bareng ini itu kan terus ilmu kelas tinggi wadati lujud manunggaling kapulo industri yang merano artis-artis ya rara karbe buduwe heboh nah. Itu kan masalah-masalah teologi, masalah-masalah yang sampai sekarang itu sebetulnya tidak pernah jadi polemik. Itu tadi, kita ini sebagai orang itu munafik sekali, kita fasik sekali, tidak pernah merasa keberhadiran Tuhan, sehingga kita dengan polemik itu tuh kering. Tuhan itu bisa dilihat apa enggak, kalau bisa dilihat kayak apa. Itu polemik-polemik yang kering sekali. Oh, malaikat terohku loh tentang pangeran. Orang wali-wali itu berani bersumpah, malaikat saja tahu saya tentang Tuhan. Tapi kata malaikat, ya tahu saya. Karena apa? Semua merasa dekat. Walahnu akrobu ilaih min khabril walid. Tidak ada aras, tidak ada langit, tidak ada bumi. Kita semua dekat Allah. Karena Allah sangat dekat dengan kita min khabril walid. Bahkan dibanding urat nadi kita. Ya, tapi kita akan kena hijab. Rodwe yeju, rawang ayu, bingung. Rawang cilik memperbudak. Ya, utak-utak gendol itu kan ribet ya. Rawang cilik memperbudak. Rawang gede nggak tahu. Rawang ayu nafsu, rawang elek ngenyek, enggak tahu bener tuh. Lah wong-wong enggak tahu bener kok debatno tentang pangeran. Wong kira-kira debatno solusi bangsa ora iso kok debatno sinten? Ngeral bujute ora iso. Padahal kenal Tuhan itu mudah sekali, sangat-sangat mudah. Kulo lu gadah wiridan dulu, yang kata yang ijazahi. Mudah ini udah roh aku potongan melarat bukti dijajah ikut sampai nak mau cekir segini jembar wiridan apa bahasa ya kayak wiridan syahidawahu bukti ya sebagai ayat itu sekarang santri yang terkenal ayat itu kalau aku jajal mau cek pisan ini aku orang tahu mandi maksudnya mau cek pisan pertama aku harus protes wah kaya ini ngawur tenan ini jajah awur-awuran ini jurusan rezeki nah cara ini urusan tauhid ya. Itu ada satu ayat di antara ayat 7 yang sering dijajah no para kiai ini ku teng ayat sahidawu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi di syahidah nyekseni sapa Allah annahu la ilaha illahu. Allah sendiri bersaksi bahwa annahu la ilaha illahu. Terus-terusannya ayat wal malaikatu, begitu juga para malaikat. Terus wa ulul ini dan orang-orang yang berilmu. Ko imam bil qisto, semua bersaksi dengan adil, dengan kebenaran. Niku nak sampean wis pada makam kasaf ihsan. Niku mun mboten saged gak ikut bersaksi setara dengan malaikat, bahkan mungkin kita lebih tinggi ketimbang malaikat. Karena itu tadi kita merasa betul keberhadiran Allah itu begitu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jika mereka pada waktu isek ya bisa saja spontan muni anal haq subhani subhani ma fi jaybi lawan. Mungkin sekali asal isek lho ora gawe-gawe lah. Nah, makanya terus ada ya itu tadi kayak di IAIN di mana-mana ada tarian Jalaluddin Rumi macam-macam. Oh, itu mitos-mitosnya juga gitu. Tangan kanannya menengadah ke langit, sing tangan kiri ini madep ning bumi menyebar rahmat. Tapi buat tenang borah, pokoknya walhasil Jalaluddin Rumi itu seorang sufi besar. Beliau itu dulu pakar fikih. Beliau itu orang Afghanistan dari Rum itu sana-sana dari Balak-Balak itu cara sana Afghanistan. Dan itu mufti. Mufti fikih, pelopak-pelopak ini halal-haram nanti saya senang ini halal-haram nanti saya fikih ya, hobi ini. Suatu saat ditakoi kalian muridnya, Samsi Tibris, ditakoi. Ya guru, hebat mana Nabi Muhammad sama Abu Yazid al-Bustami? Hebat mana Nabi Muhammad dengan Abu Yazid? Menurut itu, takwa aneh kan lho. Ya hebat Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad selalu bilang subhanallah? Kalau Abu Yazid kok sudah sempati, katakan. Ini tataan, oh telepon nanti, ini cerita ilmu kelas berat, ini cerita. Nah, ini orang-orang sempat moco atau buku-buku ngono, bingung rambut duit. Kalau itu moco, aku tak obyal murah itu mereka. Kalau mau jadi Mbak Pengeran, mungkin Mbak Jinan Mbak Pengeran. Gusti, kalau sebagai wedat, sebagai tiang, sing jinan tetir ngalim, kalau saya moco, tak obyal murah. Terus janji kalau Mbak Pengeran. Dan sama rasa mikir nyangani kula dame. Mungkin jadi kula oleh pengirahan. Dan ini mohon kontrak kula oleh pengirahan. Mungkin dia biasa mohon. Mungkin nanti nombor-nombor. Aku ya sih takirnya. Sinten bingung akhirnya. Sinten ya. Jalan-jalan Arumi bingung. Iya. Kok aneh. Wah akhirnya dia berpetualangan sufi. Isak gitu. Isak. Mencari Tuhan. Tapi orang ketika mencari Tuhan, tentu dia tidak akan menemukan siapa-apa selain Tuhan. Bahkan dirinya sendiri dia juga nggak tahu. Akhirnya itu tadi, dia mungkin spontan juga akan bilang anal haq. Subhanallah. Ya kok cerita neng Deddy Mizwar nih. Mana Siti Jenar? Nggak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Dipanggil mana? Kamu dipanggil wali semua. Nggak ada Siti Jenar yang ada Allah. Tapi dalam semua sejarah ilmu fikih yang kasus begitu dihukum pancung. Kayak kasusnya Husain Al-Hallaj dulu juga dihukum pancung. Terus Siti Jenar juga dihukum pancung. Nah, terus mitosnya macam-macam. Yang percaya Siti Jenar sepanjang itu ilmu hakikat. Sehingga hukum pancungnya Wali Songo itu menunjukkan salah. Wong ilmu hakikat kok diulangnya wong awam. Wong salah asuh tok. Jadi urusan salah benar, tapi urusan salah letak. Kaya tak cilik diwari renang dan semacam-macam semua gawe analogi dewe-dewe gaya semacam-macam mana singgarani semacam sesat tenan itu yang diikuti Wahabi sampai sekarang. Wahabi merujuk Ibnu Taimiyah nganggup yang begitu-begitu napa sesat betul lah. Repotnya mazhab Wahabi itu telah menempatkan Ibnu Taimiyah secara permanen menjadi Syekhul Islam. Jadi repot Ibnu Taimiyah anti puati ya. Fatwa Ibnu Taimiyah berolak ke sebelah sisi mati-matian nyerang yang begitu-begitu. Nah ini jari ini ulama-ulama Ibnu Taimiyah ulama paling sial. Dia ini wong ngalim tapi ra tau di murid ngalim ya ra tau wong soleh seneng dia ini. Nah ini Ibnu Taimiyah jelalah Rian gadus disertasinya Cak Nur jadi dokter yang nulis tentang ini Ibnu Taimiyah. Delalah orang-orang yang cara berpikir modern. Saya tidak mengatakan sesat. Orang-orang cara berpikir modern. Semua orang Indonesia rata-rata Wahabi, tiang-tiang intelek yang bebas. Ya mungkin mereka soleh. Saya yakin banyak yang masih soleh itu banyak sekali. saya sendiri khusnudon, saya secara pribadi khusnudon sama orang-orang itu saya khusnudon. Tapi banyak ulama yang berpendapat Ibnu Taimiyah itu tidak punya penggemar orang-orang soleh yang isek, yang mencintai Tuhan. Padahal Ibnu Taimiyah tidak nerima, konsep-konsep itu tidak nerima. Karena sampai tangklet, nak jenis piambak sebutikus itu tadi. Ketika orang pada level munajat dengan Allah, itu tidak ada kejanggalan sama sekali bahwa kita bisa wujud yawma izin nadiroh ila rogyanah. Kita pasti melihat Tuhan. Loh, bahwa itu tadi, bolak-balik manusia bentuknya kan itu. Jadi Imam Ghazali bolak-balik manusia akhirnya bentuk meneh. Bentuk meneh karena itu tadi, orang tahu fana. Tapi orang tahu rasanya fana, makam fana. Misalnya, nak dulu Allah itu terus dia ya. Allah itu guning kursi, tak dulu meripatku, aku madem ngalor atau madem itu. Lu kayak percaya meripat. Padahal meripat ya, mari hijab. Wong meripat itu bodohanannya gampang. Misalnya sampean roh barang, saya ini ditutupi orang roh. Roh barang bergobarat, barang ada ya orang. Orang roh. Betapa mata itu mudah menipu. Karena dari Imam Ghazali, yang bisa menjadikan orang melihat itu tidak mata, tapi khalqu, penciptaan. Makanya Quran ngendikan ala ya'lamu man khalaqa. Ana ta ora ngerti sapa man wong khalaqa kang mencipta sapa man. Justru nak roh nganggo mripat itu marai roh. Jadi sampean ngerti barang ini hijau, nak ditutupi ora roh. Utawa dibuat jauh ya tidak. Tapi coba kalau karena sampean yang membuat. Misalnya sampean jadi kuli bangunan, tahu ngecat rumah di Kalimantan, di Sumatera, rupanya kuning, jendela hijau, nanti ke Indonesia aja roh. Nah, jadi itu hijau sampai kuning. Muka gue singgawe kan, gampang. Lepas roh lah, aku singgawe. Yang ini agak gampang kok. Duitmu tadi dua kok, misal kuatur, misal wet, misal tanah. Nah, meripatan mana ada roh. Tapi gue singgawe, yang menciptakan itu kan jero, itu nanti saya kira roh. Lah apa yang mau ikut, itu harus menggawe. Bagi bentuk roh yang terserah pengeran tuh. Bentukmu dewa bayang roh yang meripat lah, itu semari perkara. Senjamin nak roh krono meripatin. Sinten. Masalah roh pengeran itu kan kulir roh min amir roh biya wa ma'ud itu minal ilmi illah kulila. Itu sudah masalah roh, masalah-masalah rohani. Masalah-masalah maknawi. Mulanya singgikane ulama-ulama itu Al-Quran itu pakai ilmu kelas tinggi. Makanya istilahnya manusia itu diciptakan itu ketika menyentuh fisik, jisim. Makanya fakholaknanut fata ala kotan fakholaknal ala kotamut kotan. Ketika dari segumpal darah, segumpal daging itu istilah pengeran fakholakna, saya ciptakan. Tapi ketika menyangkut roh itu istilah pengeran wana faktu fihimir ruhi. Ini beda waduh. Ya berapa ini? Ketika menyangkut jasad profan, jasad fisik, itu Allah istilahnya apa? Fakolaknal fata ala kotan, fakolaknal ala kotamut kotan. Tapi ketika non fisik roh, istilah pengiran sebuti wana faktu fihi miruhi. Dan ketika manusia tak tiup songkor rohku, sing roh sopoh, nah, urusan apa? Berarti manusia itu punya tingkat rohaninya yang nanti akan mudah sekali bertemu Tuhan. Mergo istilah pangeran wa nafaqtu fihi. Lah, kita sekarang ini kita ngamati ru'yatu wong ada teori jisim ora sambung. Masalah roh, mbok dilarang iki masalah apa? Jisim. Ora tum, iwak tunggale wong-wong muka sapa cerita wong sedurunge digawe 2000 tahun niku ning alam dar wong wis dibeat alat tu dirob dikum. Bu amati bu dunia kasat mata, entek bileng sirame kok Nasiruddin Koja. Pira ana ceritane Nasiruddin Koja, dekne udah dihakim. Ana wong tersangka nyokot kuping. Bareng dekne dadi hakim. Niki mana? Iki cerita adat, tapi ben kira cerita kuyul. Sing nyokot kula niku rohin. Yo kene nyokot mboten paling dicopot piyambak. Wes akhire yo wis sidang ditunda mergo ora ana saksi. Saksi. Warung seminggu buka sidang nang sing kok jauh dadi benjol kabeh. Padahal dia nek iki. Ditakoki, Pak Hakim, lha jenengan kok benjol kabeh? Wis seminggu tak jajal nyokot kuping dhewe ra iso. nanti gulang-gulang gak sih bejel bejel kabel, aku jajar kenapa bisa nyokot aku pikir dewe, dijual dewe di kamar nanti babak belur tetap raih sana sama, sampai jajal mentok no Allah lewat teori-teori sing kita masih penuh hijab, itu gak akan bisa gak akan bisa. Tapi nak sampai usaha Allah hijab ini mudah sekali, gak usah pakai bantuan ulama bisa mudah sekali, jadi yang disebut dengan imriti fa'usribat makna domirisani fa'usribat bilhanidil alhani. Ketika orang pada level sa'u, pada level sakron, mabuk Tuhan itu hatinya sudah fa'usribat makna domirisani, hatinya itu adanya domir sa'an. Ini kalau bolak-balik nerang muni la ilaha illallah ora iso mergo kakean orang ada pangeran kang wajib disembah itu maujud ilawah, berarti kan ada hubungan rawana barang itu sesuai kan, artinya ada perbandingan, itu sudah ada begitu. Mok fa'us ribat makna domir sani sing ada mok domir santok gini fa'lam annahu la ilaha illallah, yang ada itu hanya hunya saja. Ini kalau bolak-balik cerita, makanya tarekat dulu-dulu sing pun isek, nak wirdan hu ini. Niku mati lihu domir sa'an teng fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini yang disebut fa'us ribat makna domiris sa'an. Terus fa'u ribat bilhani di alhani. Alhani artinya nagomatul autar, tarian gitar. Makanya tidak ada dalam teori ilmu isek, musik haram itu tidak pernah ada. Kayak Jalil bin Arumi pakai musik. Sekarang saja ada ulama terkenal di mana pakai organ ya. Dalam teori isek itu tidak ada musik diharamkan. Tapi ada penakalan dengan sendirinya orang saat isek itu akan menari. Orang kalau nari diciptakan koreografi ngundang wartawan. Dengan sendiri ini uang itu nak isek mesti nari. Ya kalau kau irikan dari ini orang-orang yang mana gede-gede dia. Kue tambah sih gede-gede kita tambah ban. Bantu. Lo ya nih. Ya tapi gini kuau, nak kue mau beda gedek toh, wong krungu musik rock yang beda gedek, nah itu terus disaingi wong fasek nih. Nak beda gedek ke meratuk pengiran, itu disaingi wong sing ngurungkna musik nih, baru gedek. Tapi artinya apa? Semua bentuk tarian dalam ilmu sufi, ilmu isek, itu tarian sing murni lahir krono, fauribat, bilhani dawud, bilhani. Satu tarian sing krono isek, krono wis menyatu be Allah. Dan sama saya tangkles. Lah kalau sudah menyatu dengan Allah, ya itu namanya idrak. Waktu dirikul absar, wawai dirikul. Ya sudah, itu sudah terjadi idrak. Terjadi ila rabbiyah nadhira, ya sudah, dia sudah melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan. Lah sudah menyaksikan Tuhan, itu disebut Sayyidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Paham gue? Makanya dengan ngaji ini, dengan penjelasan ini, jangan ada polemik lagi. Jangan pernah ada polemik membicarakan Tuhan dengan teori-teori yang masih pakai hijab. Ya, kalau terang, no. Ketika Allah cerita jisim, jasad, itu istilahnya pengira seperti fakholakna ala kota mudhutan, fakholakna mongkong gawe, sopo ingsun. Al ala kota ing segumpal darah, mudhutan ing segumpal daging. Itu fakholakna. Tapi kalau terkait roh, istilah pangeran warafah nufihi meruhi. Manusia itu tak tiup min ruhi. Ya sudah. Roh itu kan sesuatu sing wa salu rakaan roh, wali roh, mi amirin apa? Rabbi, ya sudah. Kalau sudah roh itu min amir Rabbi, urusannya pangeran. Nah, dari Imam Ghazali bukti bahwa teori orang sufi itu menembus ilmu hakikat. Istilah pangeran juga begitu. Ala lahul khalqu wal amru. Ala ilino lawi tetap kedua Allah al khalqu uti penciptaan. Wal amru lan amr lah. Amr ini yang tidak khalqu. Jadi ku kulir ruhu min amri. Lah amr ini pula yang dikersakan Allah yang dawe innama amruhu idha aroda syai'an ayyakura lahu. Itu tidak innama khulkuhu, jadi kalau dibangun arukin ngeben suga, Allah pun suga raiso, tetap kiri WC. Karena urusan suga, urusan fisik, itu khulku, nah khulku ada tahapan. Yang tidak ada tahapannya adalah amr. Nah amr itu bisa nama amru ila arada si'an ayakura lah hukum. Nah amr itu semudah rubah. Saya juga bisa nuangis di pengiran. Sesok bisa wedan sampai rondo sampai perawan. Sesok nangis mana wedan pengiran mana. Makanya kalau mau ya muka libal kuluk sabit kalbi ala. Umat kia ini nangisi pengiran. Umat edia ini nangisi rondo. Itu kan biasa atau orang ngerti. Umat warase, wah di santri itu alhamdulillah kena gue mulang. Umat kedonya ini, santri bingung dong. Surah urun, ngelau ngom. Pas umat Islam ini nulung, alhamdulillah itu nulung wong. Tapi pas umat setan ini problem dok wong-wong. Artinya itu amr, yang mudah rubah setiap itu harus berdoa itu, ya mukalibal guluk sabit kalbi alai, karena itu urusan amr. Ya, jadi ini eleng-eleng. Jadi beda sekali istilah Quran itu konsisten. Jadi ada ala lahul khulku walamru. Lah yang amru ini yang urusan roh kulir ruhu min amri. Beda ada di Quran kulir ruhu min khulki. Tidak ada istilah kulir ruhu min khulki. Rabbi yang ada kulir ruhu min amri. Itu bedanya sekali. Mulai dari Imam Ghazali, ini sekelumit dari saya bicara ilmu hakikat dalam kitab ini. Seterusnya orang akan merasakan asrarul ilmi, rahasia-rahasia ilmu menurut kadar munajat masing-masing. Tambah munajat tempat ya terus sahabat jadab Abu Yazid Abu Stoming. Wah bagian titik kali jogo fatwa dipancung. Lalu dipancung mati, dari jadab mati mati. Saya paham ada gelan meneh. Baru jadab dibunyi mati nama. Mati. Itu balik ke Ilya Aminuddin ini. Baru ketemu Jibril di vonis penjara pingsan. Wah, seramu. Orang keren. Oh, cuma ini ketemu Jibril. Kamu tak jasa mati. Cora aku ya tambah kendel. Nanti menisan keren. Ngaku Nabi dicabut. Aku Nabi ya terus. Udah mengakhir repon. Terus. Baik, mau gitu. Tuhan itu didiskusikan pakai teori-teori yang penuh dengan hijab. Jadi kita diskusi ana Allah tapi penuh dengan nopo? Hijab. Ora ngrasa ambuh. Sing dadi masalah padahal hijab itu. Ini sing disebut ning Al-Qur'an kala balrona ala qulubihim maka anu ya sipun. Karena seringnya punya perilaku mereka terhalangi dari Tuhan. Kowe seneng duwe lali pangeran, seneng nyek lali pangeran, seneng donya lali pangeran, seneng pangkat lali pangeran. Terus dari pengiran kala innahum arrabbihim yawma idin lamah jubun. Yaitu awal dari hijab. Ini awal dari nopo hijab. Nah, ini hijab sebut dia. Contoh paling mudah itu orang melihat hujan. Melihat tidur. Orang melihat hujan, nah Allah tetap konsisten. Allah tetap cerita. Wawaw ladhi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuknau ila baladim mayit fahena dilardo badamau. Ya Allah tetap konsisten kazalikan nusyur. Ya kayak itu nanti bangkit dari kubur. Angin itu tidak ada. Hujan ya dari tidak ada. Tapi kemudian saya atur sedemikian rupa. Angin tak tugas nongwap no laut. Laut terus mau naik jadi mendung tak kirim no dimana-mana. Terus jadi hujan. Terus kazalikan nusyur. Ya kayak itu bangkit dari kubur. Tapi apa yang kita lihat? Hujan. Musim hujan. Berarti musim tanam. Nah es tanam kok musim panen. Di pengiran cerita lah udan udah di alamati kiamat itu rana urusan gue kalau terus gue pikir amu sing taman nah tanam rugi tak badi, gak badi tak rugi orang yang larang gak gampang terus geger gue menteri pertanian demo barang tempe sembah semuanya duniawi semua Allah serah kebagian nah itu wamin ayatihi itu kali ke turu capek istirahat turu nah istirahat padahal cara Allah wamin ayatihi manamukum billeli wan padahal cara Allah turu ayat tenang. Kowe saiki nak melek kepen ngadeg-ngadeg, kepen lungguh-lungguh, kepen mangan-mangan. Salangane manusa duwe ikhtiar. Lah aku turu kok tangi. Sing kepengin tangi sapa? Kowe tau pas turu kepengin tangi. Ketara tenan nak kabeh kersane Allah kowe turu. Lah kok tangi sing karep sapa? Nek pas turu ra dikarep. Dadi turu ayat tangi kok kubur tenan. Wa min ayati manamukum bilaili. Tapi teman itu tak gentuk. Boleh pikirannya tangi turu kerja boleh duit. Boleh kesal turu meneng. Kena gentuk-gentuk ini ayat awal ada gunanya. Kena utak-utak yang penuhi. Jangan malah ini Quran cerita bahwa ayatun bayinatun visuduril ladina utul. Quran kita ayat itu nak nanggung ngomong saya ngerti. Ya saku lah minimal. itu kan. Lu iya jelaskan ayatnya kan, sorry. Balwa ayatun bayinatun fi suduri ladzina utul. Jadi turu rakarpeo kajalikan nusur. Turu alamat kia. Kiamat. Udan ya begitu. Karena makamu mis ngono itu gak mungkin. Kamu debat orang gak melihat Tuhan itu gak mungkin. Kamu merasakan sekali. Mulanya dari hikam kloy jeling. Kata-katanya saya hafal ini. Lalu asyrafat laka nurul basiroti laro etal asyrota akroba ilaika min antar tahila ilaiha. Andekan yang hidup itu nurul basiroh kamu. Kamu melihat akhirat itu sangat dekat. Gak usah kesuan gue rono ngenteni mati kiamat barang gak usah. Laro etal asyrota akroba ilaika min antar tahila. Kiamat itu sangat dekat. Gak usah kamu tujuan sudah ada. Gak usah ngenteni kiamat, gak usah ngenteni mati. Laro etal asyrota akroba ilaika min antar tahila. Gak parah nih lah, gak parah nih rana ada. Gak parah banget. Terus disarai bisa nyarai hikam. Inti daripada akhirat iku nak kowe wong dolim dibenci Allah, nak kowe wong soleh diridani Allah. Lah nak kowe duwe nurul basira, ketakutan itu mulai sekarang. Kita sekarang pun saat menikmati Allah yang nyaman sekali. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dan kalau kita orang soleh ya takut sekali sama suktuwah. Sekarang juga kita takut suktuwah dan kita menikmati ridho. Kok sangen teno akhirat. Faham sing kula maksud? Bukan berarti hikam mungkir akhirat buatan. Wah apa, kue wadi ridak. Kue lah apa, kue wadi suktuwa. Kok menteri sobat, wabi wadi saiki bang. Aku waras sih. Aku kira gendora. Kutekam nak waras, wadi saiki bang. Selain kok engkau-engkau. Lenggir tuh, inti daripada akhirat kan terjadi ridha Allah atau suh. Dan sekarang juga harus kita lakukan itu. Kita harus cari ridha Allah dan benci suh. Dua. Mulanya Rasulullah ketika ngendikan Allahumma inni a'udhu biridho kamin sakhotika. Nomor siji biridho kamin sakhotika. Tidak ada Nabi ngendikan ya Allah saya minta surga biar tidak masuk neraka. Raka suwen. Berarti Nabi ranyi saya ini Allah saiki. Malah dinya samsi tebris. Kalah gumpi aku yajib itu. Iku nunjukno nak kanjeng Nabi roh tenan. Makanya dongane a'udhu biridho kamin. Sakoti. Karena itu yang terjadi sekarang. Sekarang pun kita harus a'udzu birabbika min sakhatik. Wa bi mu'afatika min 'uqubatika. Dan saya ya Allah berlindung dengan ampunanmu dari siksaanmu. Sekarang juga. Detik ini juga. Nah, ya tapi jenenge siksa atau nikmat kan tidak terkait hazun nafsi. Nanti nikmat enak iso ledale-lede, iso kipas-kipas. Nanti siksa ngiyangi. Ya, mana Nabi dia terus nak wabika minta lo minta nyamai. Bener anak agun. Allahumma inni a'udhu biridho kamin sakotika bimu asati kamil uku batika. Terus ane bilang wabika minta dan aku berlindung bika minta. Minta nyamai lo bika minta. Usah ono menu, usah ono makro, usah ono sopo-sopo wabika minta. Oke apa ham? Oh cawat terap dong. Kusti jangan rida di pikiran yang suarco lita lita we masuk kita dari aceh. Memangnya pikiran ini baru kreatif terus. Kita dari wakil bagi dia apa sepuluh. Pikiran ini ngerap, nih banyak ngerap. Tekan yang akhirat pikiran ini saya ngerap ngerap sih. Makam pas-pasan. Gue sorry sekali. Wabika mingka. Ini benar teori ini hikam dia. Jadi lau asyrota laka nurul basirati laro etal akhirota atroba ilaika min antar takhila ilaiha. Akhirat itu sangat dekat. Tidak usah kamu tuju. Karena sekarang juga yang paling kita inginkan adalah ridha Allah dan paling kita takuti adalah suktu. Lalu aku yang panjang mu'min kenalnya mulai detik ini juga, mulai sekarang juga. Itabilah itu makunta ubudillah karena kata rohu fa'ilam takunta rohu fa'inau. Kau salam kaini ngongkok, sekarang juga detik ini juga. Ini kayak Nabi Ibrahim lah, keren. Betul Jibril ora prestasi. Sampai dibakar neng api di Namrud. Saya Jibril. Nah ya ada apa? Saya mau menyampaikan, nak sampean di permohonan yang otak sampai non. Ya nak beku ya ora buta. Lah iya tak sampean aku nak sampean buta. Allah, anak pangeran ora buta kuwi. Masa pengiran Allah aku ngenteni buat sampai kabarku kowe. Entah Jibril habis bersama Nabi Ibrahim. Ini mulai bawa cerita, malaikat era buta. Bener lu Nabi Ibrahim. Sampai buta nopo. Nanti aku sama ilai kafalah, nanti aku era buta. Nah iya nak buta pengiran, aku lah sampai. Pengiran gak buta aku. Pengiran tak mau lewat Jibril ya, besok. Mulai Nabi Ibrahim darani Khalilur Rahman, kekasih Rahman. Aku ini aku serang nak hijab-hijab. Malaikat Jibril ya, reso jadi hijab. Aku nah, gampang gang goreng hijab, tak juta yo hijab, proposal yo hijab, tonggorong yo hijab, wong ayu hijab, mpun. Ini jenisnya, semua boleh hijab, musibah yo hijab, nikmat ya nama. Hijab, mpun, wabah hijab. Udah mungkin nikmati, tapi yang tidak jadi hijab. Misalnya nanti kekurangan, kalau jeling zaman bapak keluar. Anggir kata hajat gak kesampaian, bergerak di duit, bergerak di aku. Santai, tak kok ibu kulo urusan rapper kok santai, kue rapper apa? Enggak pula pengiran ni, enggak pengiran dia kacil, hari lah pengiran ni, perkara ni ikut tak lihat, mereka pula pengiran ni, pangeran ni kok bener asyik, lagu lalu sebagai kiai nawe kata gak akan karap, tapi yang gereleng gusti, cuma itu pengiran jenengan. Ya ampun, aku sih rakasnya lah ampun, namanya aku orang pangeran. Nah, jenengan pangeran, rakasnya orang lucu, pangeran orang mutu. Om pangeran ini nahu ala tulisain kodir, menurut orang gak ada sifat ala tulisain. Semana kan malah aku likol insanun apa? Nah, menurut aku apa? Mana aku lagi biasa, nanti aku jadi kaya di penjatuh, aku biasa, sangat-sangat biasa. Bahkan gak terasa, matang aku lah terus, kira-kira misalnya, sunatnya ngaji aku kuat yang aku kabar, aku kurung kabar, ya aku, mana-mana aku. Kerumah berarti orang panak. Nyeraku mau menolak nyeraku. Jangan nanti cerita ya tak anggap angin lalu. Buen tu tapi harus ngalim sih. Makam itu seperti ngono-ngono itu. Medin kasta. Medin apa? Kasta. Rugi. Nah itu mudah sekali makanya guys. Mulai detik ini juga. Sampai jangan terjebak oleh polemik-polemik. Apa awal itu bisa dilihat apa enggak? Masalah Allah itu yang terkait dengan manusia menyangkut roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Sementara roh itu diterang no Quran kulir ruhu min amri rabbi. Dan Quran konsisten. Makanya ketika Quran cerita ashabu jannah sing kelas-kelas mesum, kelas pornografi, iya diterang no inna ansa anaguna insa ansa bendi bojo perawan terus saja anaguna karo. Bedino buka keperawanan, mulai pornografi terus. Lah, pas kucur muni Quran pornografi geger. Nah, Quran lo nak nyerang lo wong-wong sing kelas pornografi ya pornografi itu saja anak guna akara uruban. Tapi ketika Quran cerita sohat apa surga nih mukarrabin fa'amma ingka ana minal mukarrabin Quran mau cerita farohu itu penuh raihan. Orang kena diartikan lah mukarrabin itu surga nih farohu raihan. Dari istilah surat Yasin salamun kaulam mirrabbir Rahim. Cara istilah surat Hud napa Yunus teng surat juga awalum fiha subhanaka allahumma wa tahiyatun fiha salam. Ya sedana wa akhiru da'wahum la alhamdulillahi rabbil. Itu kan enggak nunggu akhirat. Sekarang pun kita sering alhamdulillah rabbil. Mohon kira auto tafsir sing penuh sensasi, penuh ya dijiwai betul. Mergo to meneh swarga nikmat tertinggi ujung-ujungnya ya da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyatun fiha. Mari suarga pornografi, kemari perkara suarga pornografi itu. Ini benar bahan Rabu Jaya, lah orang aja kepengen sebenarnya suarga. Terus Bujo juga latihan nombor tektir. Tinggal latihan nombor tektir itu Bujo. Bujo juga latihan nombor tektir, bayangkan ini suarga Bujo. Ayo. Aku geman urip ngono gak oleh. Amben wayah-wayahan kono coba bojo kok ora latihan apa? Nomor apa? Tetir. Itu kelihatan sekali bahwa Quran konsisten menerangkan betapa nikmat tertinggi adalah munajat. Dan Rasulullah sebagai penjelas Quran juga konsisten. Sama ngaji kitab-kitab tentang ulama isu, alamat ulama jelek, ulama-ulama gendut, ulama isu. Niku ngendikane Allah tak hadis kutsi, niku nyeksane sederhana. Saya menyiksa ulama saya di adnal adab dengan siksa paling ringan. Apa itu ya Allah? Kata Allah tak hadis an anzi'a halawata munajati. Ya iku wis ora asik nikmati aku. Sudah tidak asik, sudah saya cabut keasikan hidup dengan saya. An anzi'a halawata napa? Keasikan dengan saya sudah saya cabut. Lho kula lu sakniki wani lho, donga kula bolak-balik ya Allah, saya anak dadi kiai sedengan nek. Mulya nemen-nemen yo ora, ina nemen-nemen wae sing umum-umum wae. Ini kasus sidik-sidik, ini problem sidik-sidik, buat. Mereka ingin ada duit jutaan, kok nang senang mereka lagi di duit. Di santri aja nang senang lagi duit kan. Itu siksa minimal, siksa yang cara Allah siksa tenang. Tapi cari cara Allah siksa tenang. Yaitu wang ngalim sing wis ora nikmati munajat di Allah. Soalnya kalau sidik-sidik gue remuni, ya Rabbi nasib pulau. Muni ya Rabbah ya Rabbi, bareng suka turun marah, sesuk mangan wis damai. Apa lu mau mobil di sana terus turun yang letar mereka duit di sana yang dindi itu salamat itu, belum masuk itu kode ini tidak menikmati uang, tidak menikmati Tuhan nak panjang dia ini ulama tenang, ini ada duit, ada duit, ada pengaruh ya biasa saja nah, apa yang nangklet maksud aku sudah pernah di duit saya, nah itu ya hijab aku bisa tak mau nama, aku di hijab tapi di hijab, orang ngarah di pertanyaan itu oh tidak mungkin, orang tidak punya hijab punya pertanyaan begitu tidak mungkin mohal ya akhirnya saya takut mono lungi, tidak mungkin tuh lungi, yang jamin yang sampai urib sisuk sama kan tidak ada orang urib terkait di kekuasaan pengiran orang urib di duit, karena di duit lah kena gempa ya mati kena flu burung ya mati, kena jantung ya mati. Artinya enggak ada artinya, kan uang itu enggak ada artinya. Ini penting kalau terangkan kembali. Jadi, siksa tertinggi seorang ulama adalah ketika halawatul munajat sudah diambil. Ibu mau, kalau kajik Nabi itu betul-betul ulama tenang, betul-betul Nabi. Jadi kalau beliau itu, pas buka munajat, gimana ini? Allahumma inni a'udhu birodhaka min suhtika, bima'afatika min uqubatika bika. Syabdul Qadir, yang niru putuhnya Syabdul Qadir sama agak teng manakib-manakib muridnya Syabdul Qadir itu delik ini ngisor balik kepengen nyekseni wiridahnya Syabdul Qadir ya itu masanya lah juga jadi wali, juga Husnul Khotimah orang mau ini Ar-Rabbu Syahid, Al-Muhid, Al-Bari Musawwir di satu alam waktu itu orang nyebut kepentingan itu ya ini Ar-Rabbu Syahid, Al-Bari Musawwir sesuatu yang enak ngedikan ya, Ar-Rabbu Syahid jadi ini murid ini raja lho, ya begitu tak ya karena dia sudah asik, nyebut Allah ini sudah asik dia tidak mungkin nyebut derajat, nyebut Ruhul Khotimah ini tidak ya di saat rafat itu kan nakas mau susah semua ya ya tentang manajem-manajem muridnya yang nyeksain diri dan beliau ternyata hanya ngedikan apa di saat alfad dan semuanya apa Asma'il ini Ar-Rabbu Syahid, Al-Bari'ul Musawwir. Karena mereka beliau-beliau sudah tidak punya hijab. Ya foto kayak Rasulullah nak dia mengatakan ya hayu ya qayyum ya dal jalali wal ikram. Dia mengatakan ya hayu ya qayyum. Nah sampean kan buatan nyebut Allah pisan. Ya mujibat da'wat. Waya qadiyal hajat. Nyifatnya Allah pertama penuh komersial. Ya qadiyal hajat. Waya mujibat da'wat. Ya malu almal hufin membawa malu pihir kape. Maka setelah makan orang arah, kalau kamu nengok orang arah, lantar wabi kamingka, la usi sana an aleika. Saya sudah tidak bisa muji sepenuh pujian. Antak ama asne taala nafsi. Saya tidak bisa muji engkau ya Allah. Sebagaimana engkau memuji diri, engkau la usi sana an aleika antak ama asne taala nafsi. Dengan intensitas dialek kayak ini, tentu manusia itu tidak akan janggal lagi pertemuannya dengan Tuhan. Ini yang disebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya sudah begitu, sudah menyatu betul. Lah menyatu betul itu kemudian kadang terimplementasi dalam isek spontan. Isek spontan ini yang disebut makom jahat. Terus muni subhani amalhan. Nah itu sing secara fikih terus masalah. Akhirnya Husain Al-Khalat zaman Fakhrul Razi dihukum. Siti Jenar zaman Sali Joko ya napa? Dihukum. Islam-Islam gaduh lojo wahdatil wujud dengan nanti saya ini daerah ini ses sesat. Nah sampean tanglet, nah cara jenengan ge sesat ta ora. Ya tak takoki, lha sing nglakoni dhewe iku gaya-gayanan apa asli? Nah asli ora sesat, asal asli. Nah, tapi bagi seorang fakir harus apa itu sesat? Kalau Husain Al-Khalas itu betul wali, kalau Siti Jenar betul wali, itu harusnya tidak menyesal sama sekali saat divonis panji. Tapi yang terjadi kan memang iya begitu. Husain Al-Khalas itu tidak protes sama sekali. Siti Jenar juga tidak protes sama sekali. Ya sama seperti Siti ini, Jalaluddin Ar-Rumi ini. Ini Nawari. Nak golek tarian, golek seruling bambu. Jadi nak dulu seruling bambu, dia lihatlah kesakitan seruling bambu itu. Dia menyesali penderitaannya terpisah dengan Tuhan. Jadi dia nak orang ini lihatlah penderitaan keterpisahan ini. Baru dia nak mati, jangan tangisi kematian saya, karena itu malam pengantin saya. Umur, biar kematiannya. Mati ramu tu. Apa mati pun senang. Kalau dia lutut itu, aru. Oh, doa Rasulullah mau kabudut gengot. Ketika ditakoi Aisyah, takoi Fatimah, ketika beliau dekat, jenengan milih nunggoni kula napa nunggoni balik teng pangeran. Allahumma arrafiqal ala. Semua riwayat sahihah mengatakan terakhir Nabi ngendikan Allahumma arrafiqal ya milah pangeran, apa milah kuwi. Ya akhirnya terus kabudut, itu kan mati-mati keren. Ya benar-benar mati keren, ya mati ngoten iku sing gaya mati. Ah maning dunya ora suke wae iman iki. Tapi dadah wae dunya iman. Nek ditinali bedae, ora-ora nom ni to waktu ki salah. Ditinali bedae dene. Muni napa? Ya dunya to waktu ki napa? Salah sen he dunya ge tak tolak gaen. Mulane tani ge eling-eling. Tapi wani to ora meneh. Mboten napa kok. Ngomong mboten napa-napa, kula ora mati seneng dunya diri amarah teman-teman. Marah tu anak kau kau pun juga, kerja kau pun juga, nengak kau sama. Lung kita orang kita tak ikut jago jago, kita mengiayi kau pede, lara pede, kau khawatir nak orang salah faham, khawatir jatuh, rasa khawatir, awak khawatir, awak rara jatuh, rara muncul, merakui pangeran. Sebagai mulang perintah pangeran, sabar perintah pangeran, selesai lah. Rana perintah pangeran, peneliti wong keting dah seneng rana hati si rana Quran. Jangan orang yang aliran nemu ikut, nggak faham mana itu. Kau kiai dia aliran sesat namanya. Kiai kau ngevaluasi umat yang senang tawar, itu aliran sesat. Orang nak Quran perintah nawan itu. Kiai kau ngevaluasi rakyat yang senang tawar kan? Oh nak perintah Quran nawan. Singono rodi wanu marodu, anem pikir pangeran ribani kue tawar. Kue seribu pangeran tau? Tawar. Faham ya? Jadi ini penting sekali kalau terangkan. Jadi polemik-polemik tentang apakah Allah bisa dilihat tiga. Itu sebatas polemik yang bisa dikonsumsi publik. Tapi setiap orang yang mengalami isek, ya, mengalami kerinduan kepada Allah, mengalami masa-masa munajat sing intensif, munajat sing hakko, itu tidak akan janggal. Ya kata cerita-cerita Rabi Adawiyah ini. Rabi Adawiyah itu isek. Isek teng pangeran itu nganti dia ini orang-orang, nah dia ini sedang budak, sedang sebagai amat. Dia nari, nyongkone majikane ya tarian sing hibur dik. Dia jebule asik mbek pangeran, nak dalu wiridan. Ya jebule krana asik mbek. Itu ada secara tarikh. Beliau ditemukan tuh gini, ulama sak negara iku donga mergo salat istisqa gak tau mandi. Ora tau udan. Iki cerita boten nan bu ora wae cerita. Masih isek mbek pangeran tenan jan Rabi Adawiyah. Nah, suatu saat itu ana wong metu ning lapangan cak putri. Bareng metu hanya sekian detik iku langsung udan. Dikulai Jibril Abu Dhabi itu balik yang majikan itu, itu jadi Rabi Asinten atau iya ya, paling yang lama jubahan-jubahan itu hijab entah itu gimana ramah jubahan itu hijab mengistis kau ewes kaya parade entah ini yang lapangan ribet ngalih serban ngulau nanti dudang surat istis kau di daerah kulau ini kaya ini kaya lugu khusus kalau kau tak coba kaya ini santai sholat asal banan. Padahal praktek salat istis gak butuh muter napa? Ini dame rasa banan, ketunan. Bareng wae malik, malik napa? Serban, ketunan tak diwalik. Dame, oh, datak ya. wonten nggih kula mboten beta serban beta ketu-ketu nggih cekap nggih wong apa nggih pirsa cocok. Akhire wong-wong guyu kabeh. Yo mandi yo terus udan ora barokahe kusnugan mek pangeran. Karo dene lho pangeran kok ngengal-ngengal kudu serban bareng. Ketu nggih. Ini pas akrab ya kalau gini, ini ngerti nak cerita bro. Itu tadi, orang kan dapat makam tertentu itu Jibril ya janggal, pemenang terbani Jibril ya janggal. Paham ya? Jadi kalau orang sudah pada mahalul munajat, itu sudah ada hijab. Ya makanya tegene sholat-sholat itu diterangkan ketika nikah Nabi. Orang yang sholatnya sudah khusyuk, itu bahkan aturan yang melanggar sedikit saja itu sama Nabi itu antinya bukan main. Koyok melengak, koyok ngidu. Masuk ke mata pangeran bik ngidu. Masuk ke mata pangeran buat tinggal melengak. Tidak ada orang sholat yang melengak kecuali dibarengi setan. Karena apa? Bagi orang yang menikmati munajat, melengak itu penghinaan betul. Mungkin lagi mata pangeran buat tinggal melengak, melengak. Makanya Nabi itu anti sekali sama sholat melengak itu juga betul. Dia melengahi setan. Sama yang itu, gue ngidoni pengiran. Itu ekstrim sekali cara Nabi ngukumin. Ya karena itu tadi, dalam mahalul munajat, tentu ruang-ruang itu udah ada semua. Paham ya? Nah, orang yang sudah kelas ini tentu tidak pernah jangkau apakah Allah mar'iyun bisa dilihat apa tidak. Karena hatinya sudah musyahidan lillah, setiap saat sudah menyaksikan Allah. Ini sing disebut dengan ayat nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Amin. Mun jane bakas dunya niku mun niku bakas urusan pangeran.